Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى قال القرطبي بركات الإمام القرطبي وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا بها. Sesungguhnya hanya saja generasi pertama, awailuhum, orang-orang pertama mereka, sawwaru suwar, menggambar gambar-gambar orang soleh tadi, membentuk patung-patungnya, liyata'assaw biha. Tujuannya hanya liyata'assaw biha, untuk meneladaninya. Yata'assaw dari kata uswah. Wa yatadakkaru af'alahum, dan untuk mengingat-ingat amalan soleh mereka. A'malahum as-salihah. Liyatadakkaru af'alahum as-salihah, untuk mengingat-ingat amalan-amalan mereka yang soleh. Fayajtahidu kajtihadihim, hingga akhirnya mereka semangat bersungguh-sungguh berijtihad seperti kesungguhan mereka. Beramal seperti amalan mereka, meneladani ibadah mereka. Wayabudullaha inda kuburihim, maka mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburannya, agar selalu ingat orang soleh tersebut, agar selalu ingat tokoh besarnya yang ahli ilmu dan ahli ibadah, sehingga ibadahnya di sebelah kuburannya. Tetapi summa khalafahum qaumun, tetapi setelah itu digantikan mereka oleh satu kaum, yang digantikan dengan generasi berikutnya. Jahilu muradahum, yang tidak mengerti tujuan orang-orang pertama membuat gambar-gambarnya. Enggak tahu tujuan orang pertama ketika membuat gambar-gambarnya. Wa waswasalahum syaitan, kemudian syaitan membuat bisikan-bisikan. Yuwaswis fi sudurin nas, anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar. Kata bisikan syaitan tadi, sesungguhnya orang-orang pertama mereka, aslaf jamak dari salaf, sesungguhnya pendahulu-pendahulu kalian, pendahulu-pendahulu mereka, kanu ya'buduna hadhihi suwar, mereka dulu menyembah batu-batu ini, kuburan-kuburan ini, atau gambar-gambar ini. Wa yu'adzimunaha, mereka mengagungkannya. Kata siapa ini? Kata Al-Qurtubi rahimahullah. Berarti sudah kita bacakan ucapan Qurtubi, sudah kita bacakan ucapan Ibnu Abbas, sudah kita bacakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah kita ucapkan ucapan para ulama, para ahli tafsir tentang ayat Allah dalam surat Nuh. La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ternyata tafsirnya, maknanya semua menafsirkan sama, tidak berbeda. Bahwa nama-nama tadi, wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr, ternyata nama-nama orang saleh di kaum Nuh yang kemudian mereka meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, kemudian dibikin gambar-gambarnya. Apakah gambar yang dalam bentuk gambar di dinding-dinding dua dimensi, atau gambar dalam bentuk gambar patung-patung yang tujuan awalnya hanya liyata'assaw, tujuan pertamanya hanya ingin meneladani untuk mengingat-ingat jasa mereka, untuk mengingat-ingat kehebatan ibadah mereka, dakwah mereka, kesolehan mereka, sehingga kita ikut semangat. Tadinya ternyata setelah ganti generasi, syaitan membisikkan pada mereka, para pendahulu kalian, aslafukum, dulu mereka meminta hujan dari patung-patung ini, meminta syafaat dari patung-patung ini, meratap, meminta pembelaan dari patung-patung ini, dari kuburan-kuburan ini. Fa'abaduha, akhirnya mereka pun menyembahnya. Maka di dalam Islam, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dilarang kesyirikannya dan dilarang pula jalan-jalannya. Kesyirikannya dilarang. Bahkan turun ayat Allah yang sangat keras memperingatkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah bisa mengampuni dosa lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti hanya ini yang Allah tidak mau, mengampuni mereka yang mati membawa dosa syirik. Berarti mengerikan sekali. Karena mengerikannya kesyirikan, Nabi melarang pula jalan-jalannya. Semua yang menuju ke arah syirik, yang merupakan wasail syirik, yang sudah kita bacakan kemarin, dilarang. Di dalam kisah ini, di dalam kisah tafsir ayat dalam surat Nuh tentang Wad Suwa' Yaghuts Ya'uq dan Nasr, disebutkan beberapa wasilah. Yang pertama, sawar atau taswir. Jangan membuat gambar-gambar makhluk hidup. Haram. Mengapa? Wasilah ila syirik. Maka disalahkan generasi pertamanya dan generasi berikutnya. Generasi pertamanya kenapa membuat gambar-gambar dan patung-patung? Generasi keduanya kenapa menyembahnya? Barakallahu fikum, karena prasangka mereka bahwa generasi pertama membuat patung-patung tadi untuk perantara. Ya Wad, Ya Ya'uq, Wah Ya'ud, Wah Nasr. Sampaikan pada Allah begini-begini, dan belalah aku nanti di sisi Allah. Aku meminta syafaat kalian. Akhirnya meratapnya, berdoanya kepada batu, patung, kepada gambar-gambar, atau kepada kuburan-kuburannya. Maka ininya haram, syiriknya, dan wasailnya juga haram. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ma zala syaitanu yuhi ila ubadil qubur. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dan syaitan terus mewahyukan kepada para penyembah-penyembah kuburan. Wa yulqi ilaihim, dan melemparkan pada mereka bisikan-bisikan. Annal bina'a wal 'uquf 'alayha min mahabbati ahli al-qubur min al-anbiya'i was-salihin. Bisikan syaitannya berbunyi, sesungguhnya membangun kuburan, iktikaf di sana, berdiam diri di sebelahnya, beribadah di sebelah kuburannya, itu merupakan bukti cinta kita kepada yang dikubur. Bukti cinta kita kepada para nabi dan orang soleh yang dikubur tersebut. Lihat bisikannya. Digambarkan bahwa menggambar makhluk-makhluknya, kemudian bina, membangun kuburan-kuburannya, membuat kubah-kubahnya, kemudian membuat suruj, membuat pelita-pelita, membuat penerangan-penerangan di sana. Kemudian, apa lagi? Semua itu katanya, kata syaitan, itu merupakan bukti kalau kita menghormati orang saleh. Jangan dikubur begitu saja kayak kucing. Kita harus muliakan, kita harus tinggikan. Ternyata itu bisikan syaitan. Karena menggambar makhluk tadi atau menggambar orang-orang saleh tadi, apakah menggambar di dinding-dinding atau membuat patung-patungnya, membangun kuburan, memberi pelita-pelita, atau i'tikaf. I'tikaf. tirakatan atau ibadah di sisi kuburan. Itu semua wasail syirik yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah kita bacakan kemarin dalil-dalilnya, semuanya dilarang. Membangun kuburan dilarang. Memberi cahaya pelita dilarang. Membuat gambar-gambarnya dilarang. Berdiam diri di sekitarnya dilarang. Menjadikan sebagai tempat ibadah dilarang. Ibadah inda al-kubur. Itu juga wasilah dari wasail syirik. Walaupun ibadahnya untuk Allah, tapi kan sih beribadahnya untuk Allah, salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah. Taib, kalau ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aturan Allah. I'tikafnya di masjid, salatnya di masjid, ibadahnya di masjid, bukan di kuburan. Oh, tapi kan kuburan beda. Apa bedanya? Bedanya jelas tidak diperintahkan. Kalau di masjid diperintahkan. Tetapi mereka menganggap perbedaannya adalah kalau di sisi kuburan lebih khusyuk. Karena kuburan orang soleh mengandung kekuatan gaib dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kesyirikannya. Disitulah kesyirikannya. Wa anna du'a indaha mustajab. Mereka beralasan lagi, kalau doa di sisi kuburan dikabulkan. Oh gitu. Kalau doa di sisi kuburan orang soleh akan dikabulkan. Bagaimana kalau doa di masjid? Enggak dikabulkan? Lebih dikabulkan lagi di masjid. Mengapa kalau di sisi kuburan dikabulkan? Oh anu. Mengapa? Jangan anu-anu. Mengapa kalau doanya di sisi kuburan orang soleh, kok kamu anggap pasti dikabulkan? Kenapa? Mengapa? Biasanya mereka akan menjawab, karena orang soleh tadi akan membantu doa. Kesian itu wahai Allah, orang yang meratap di sisi kuburanku, kabulkanlah dia. Itu yang namanya syafaat. Itu yang namanya pembelaan. Dan kamu berharap pembelaan dari orang mati, maka itulah syirik. Kalau kamu jadi soleh, insyaallah akan ada syafaat syafi'in. Akan ada nanti pemberi syafaat yaumul qiyamah untuk orang yang soleh. Maka jadilah soleh, titik. Enggak perlu meratap, meminta, memohon kepada orang mati untuk meminta pembelaan atau untuk meminta dibantu doanya kepada Allah. Aku mengambil perantara kepada orang soleh. Wahai orang soleh, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Loh, kamu ini sedang berdoa kepada Allah, berdoa pada mayit. Mengapa berbicaranya pada mayit? Wahai orang soleh, wahai Habibullah, wahai Waliullah, wahai fulan wa fulan. Sampaikan doaku ini kepada Allah. Meminta kepada orang mati agar disampaikan kepada Allah. Berarti engkau menganggap orang mati tadi bisa mendengar doamu. Berarti menganggap orang mati tadi sami'un, alimun, qaribun, mujibud da'awat. Kamu anggap dia maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan permintaanmu. Kamu anggap dia Tuhan, kamu anggap dia ilah. Disitulah letak kesyirikannya. Lumayan quluhu min hadihil martabah ila du'a'i bihi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Setelah syaitan menggiring mereka untuk beribadah di sisinya, akhirnya kemudian diseret untuk berdoa kepadanya. Hadhil martabah ila du'a bihi biman bil maqbur bihi, maksudnya bil maqbur, meminta dengan perantaraan orang yang dikubur. Wal ihsan 'ala Allah bihi, dan kemudian bersumpah kepada Allah dengan namanya. Ini sudah kurang ajar. Sudah kurang ajar. Tahu bersumpah kepada Allah dengan namanya. Ya Allah, aku meminta atas nama fulan, as-salih, al-wali, al-habib, agar begini dan begitu. Meminta kepada Allah, tetapi bersumpah dengan qasam bihi. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar. Mengapa? Seakan-akan dia mengangkat orang soleh tadi di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kamu minta ke temanmu, saya minta uang, enggak dikasih kan? Enak aja. Kemudian kamu bilang, saya minta atas nama Ustaz Fulan. Takut kan? Oh iya iya iya iya. Atas nama Ustaz Fulan. Tinggi mana Ustaz Fulan tadi dengan yang dimintain? Tinggi yang namanya dipakai. Iya kan? Maka kalau dia berkata, ya Allah, aku meminta atas nama wali min awliyaillah, atas nama orang soleh ini, kan kurang ajar namanya. Ya Allah minta, aku atas nama dia loh, orang soleh loh, orang mulia. Ya, tinggi mana kemuliaan dia dengan kemuliaan Allah? Tinggi mana kesolehan dia, ketinggian dia dengan dibandingkan dengan kemuliaan Allah SWT? Kurang ajar namanya. Kalau dibalik boleh. Apa dibalik? Aku minta padamu atas nama Allah. Boleh. Kenapa? Cocok. Kalau engkau tidak memberi, aku pakai nama Allah. As'aluka billah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Artinya aku meminta dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Artinya mudah-mudahan Allah yang akan membalasmu nantinya. Itu namanya meminta atas nama Allah. Dan kalau engkau diminta atas nama Allah, beri. Sebagai penghormatan terhadap nama Allah yang dia bawa. Tetapi kalian yang memintanya, jangan menggampang-gampangkan memakai nama Allah kalau untuk pribadi. Biasanya meminta dengan nama Allah kalau untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Syuh, ini mereka semua kaum muslimin sedang fukara, sedang sengsara di Cianjur, sedang begini-begitu. As'alukum billah. Aku meminta pada kalian dengan nama Allah, bantulah mereka. Itu pantas. Tapi kalau gampang-gampang, minta dong S-nya. As'aluka billah. As'aluka billah. Urusan S, as'aluka billah. Urusan roti, as'aluka billah. Jangan menggampang-gampangkan nama Allah SWT untuk kepentingan pribadi. Ala kulli hal. Berarti di sini, meningkat dari satu kejelekan kepada kejelekan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Pertama apa? Kebid'ahan atau keharaman dulu. Dari keharaman, kalau pakai alasan-alasan yang syubhat seakan-akan baik, malah jadi bid'ah. Tadinya haram, jadi bid'ah. Misalnya, membuat patung atau membangun kuburan. Itu haram. Tapi kemudian beralasan, bukankah, kita harus memuliakan orang soleh. Bukan. Akhirnya kalau beralasan dengan alasan-alasan yang kayaknya syar'i, padahal tidak, maka itu bid'ah. Jadi dari keharaman naik kepada kebid'ahan. Dari kebid'ahan naik lagi yang ketiga. Bukan lagi memintanya kepada Allah, tetapi meminta dengan si mayit. Dengan itu bukan kepada ya. Dengan itu bukan kepada. Dengan itu perantara. Aku meminta kepada Allah dengan perantaraan mayit. Berarti awalnya dari yang haram di bawah, kemudian meningkat jadi bid'ah, kemudian meningkat lagi untuk doa bihi, meminta dengan perantaraan si fulan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan si fulan, atas nama si fulan. Naik kepadanya lagi doa minhu. Apa doa minhu? Berdoa kepadanya. Sudah ibadah. Bayangkan dari mulai haram naik ke bid'ah. Dari bid'ah naik kepada syirik wasilah. Menjadikan kuburan sebagai perantara kepada Allah. Padahal Allah tidak memerintahkan untuk mengambil perantara. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, akan aku kabulkan. Setelah itu bukan hanya perantara, malah memintanya pada kuburan. Tolong aku wahai wali fulan, tolong aku wahai habib fulan. Aku kesusahan, aku begini, aku begitu. Aghizna, aghizna. Sudah benar-benar berdoa pada kuburan. Sudah parah. Sudah jadi syirik akbar. Fa inna sya'nallahi a'zam min an yuqsam 'alaihi. Meminta dengan bersumpah atas nama fulan itu sudah keterlaluan, kurang ajar kepada Allah, karena sya'nallahi a'zam, karena urusan Allah lebih besar. lebih tinggi untuk kita berkata kepadanya, aku minta atas nama Habib Fulan, aku minta atas nama, walaupun atas nama Nabi, atas nama Nabi Fulan, aku meminta atas nama Nabi Muhammad SAW, tetap salah. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW semulia-mulia beliau, tidak akan ada di atasnya Allah, pasti di bawahnya. Maka tidak boleh berkata aku meminta atas nama Fulan, atas nama Fulan. Au yus'al bi ahadin min khalqik. Dan juga urusan Allah terlalu tinggi untuk kemudian meminta kepadanya dengan perantaraan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.